biarkanlah sejenak. Wahai peri kecilku, biar rasa ini selalu untukmu. Pegang berat tanganku hingga kau merasa jemu. Tapi jangan kau lepas rasa di hatiku. Kita akan jalani, jangan pernah kau dari hatiku. Dan bila memang kita akan jalani, jangan pernah kau padamkan hati ini. Dan bila nanti kau merasa sedih, untukmu beri kecilku bernyanyi. Untukmu beri kecilku bernyanyi. Untukku dari kecilku bernyanyi. Untukku dari kecilku.